Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ismail Radio AM774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur dan berbahagia sekali kita dapat bertemu kembali di udara di pagi hari yang cerah ini dalam program kajian pagi bersama narasumber kita Al-Ustaz Mustafa MA. Alhamdulillah beliau sudah hadir di studio kita. Sebelumnya kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah dalam keadaan baik. Semangat insyaallah. Insyaallah, alhamdulillah. Kira-kira pada pagi ini materi apa yang akan dibawakan Ustaz? Insyaallah kita akan menyampaikan materi seputar nasihat. Oh iya. Tentunya ini adalah materi yang sangat menarik sekali untuk kita kaji pada pagi yang berbahagia ini. Dan kepada Anda sahabat Ismail Radio yang ingin bergabung pada kami pada pagi ini, kami undang Anda di nomor 0218499 4343 dan 0218497 0055. Sekali lagi 0218499 4343 dan 0218497 0055. Dan untuk pesan singkat bisa disampaikan di nomor 0896 1477 4774. Sekali lagi 0896 1477 4774. Baik, kita langsung saja pada program kajian subuh pada pagi hari yang cerah ini kepada Al-Ustaz Mustafa MA. Falyatafadhal masykur Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar AM774 kHz Ismail Radio, alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan, kesempatan, dan kami doakan semoga kita semua dan terutama yang dalam perjalanan kerja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lancar di perjalanan. Lancar bukan berarti bebas macet, tetapi bisa datang tidak telat ataupun datang dengan selamat. Pendengar Ismail Radio bahagia bersama Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam meniti kehidupan, meniti jalan menuju Sang Khalik, banyak lika-liku kehidupan yang harus kita lalui. Jerat-jerat setan yang menyesatkan hampir-hampir tak dapat terhindarkan. Kerikil tajam dan cobaan selalu menghunjam. Pendengar, kita butuh sahabat. Kita butuh teman yang membuat kita bersemangat. Kita butuh partner. Butuh partner yang selalu menghiasi kalamnya dengan penuh nasihat. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat yang menasihati kita adalah sahabat yang sayang kepada kita, sehingga ingin kebaikan pada diri kita. Adapun sahabat yang membiarkan kita dalam kesalahan tanpa menasihati kita adalah sahabat yang sebenarnya menipu kita. Pendengar AM774 kHz Ismail Radio, Islam adalah agama nasihat. Bahkan nasihat ini adalah menjadi manhaj dakwah para rasul. Sebagai contoh, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan surah Al-A'raf ayat 79 tentang nasihat Nabi Saleh alaihi salam kepada kaumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Maka Nabi Saleh alaihi salam meninggalkan mereka seraya berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Rabbku dan aku telah memberi nasihat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat." Begitu juga Nabi Syuaib menasihati kaumnya. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fa kaifa asa ala qaumin kafirin. Maka Syuaib alaihi salam meninggalkan mereka seraya berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat-amanat Rabbku dan aku telah memberi nasihat kepadamu, maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir." Bahkan Nabi Nuh alaihi salam pun juga memberi nasihat kepada kaumnya. Ubalighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku, kata Nabi Nuh alaihi salam, sampaikan kepadamu amanat-amanat Rabbku dan aku memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari apa yang tidak kamu ketahui. Pendengar radio Ismail yang berbahagia, kata-kata nasihat adalah kata yang tidak asing, ya, yang sering didengar baik orang awam ataupun orang terpelajar, anak-anak maupun kalangan dewasa. Dan hampir-hampir setiap orang mengerti maknanya. Walaupun kalau ditanya apa makna nasihat, susah diucapkan. Tetapi makna, ya, itu sudah dimengerti secara umum. Karena saking familiarnya kata-kata nasihat. Bahkan nasihat ini juga dipakai oleh iblis, ya, dipakai sebagai senjata untuk menipu Nabiullah Adam alaihi salam, ya, untuk menipu Nabiullah Adam alaihi salam dan Hawa. Sebagaimana Allah menggambarkan dalam surah Al-A'raf ayat 21. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Setelah iblis, ya, dengan kata-katanya, dengan argumennya, ya, menipu Nabiullah Adam alaihi salam, ditutup dengan kata-kata wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Inni lakuma laminan nasihin. Ditutup dengan sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Maka dengan kata-kata nasihat ini Nabiullah Adam alaihissalam sempat terkesima. Karena kata-kata nasihat, setidaknya kita menunjukkan dua hal. Yang pertama adalah keakraban. Keakraban. Dan yang kedua adalah ingin memberi sesuatu yang baik. Dua hal ini. Maka dengan kata-kata nasihat, saya menasihati engkau, ya. Ini berarti ada keakraban dan ingin kebaikan kepada orang yang dinasihati. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah makna nasihat itu? Banyak ulama mendefinisikan tentang makna nasihat. Di antaranya adalah Imam Nawawi. Makna nasihat menurut Imam Nawawi itu ada tiga. Ada tiga cakupan. Yang pertama adalah memberi kebaikan kepada yang dinasihati. Yang kedua, makna nasihat juga bisa bermakna menjahit. Bisa bermakna menjahit. Maksudnya, melakukan kebaikan bagi pihak yang dinasihati sebagaimana menjahit adalah upaya untuk menguatkan kain kembali. Kalau kita lagi futur, ya, lagi kurang semangat, maka diberi semangat, diberi motivasi, ya, diberi kekuatan batin kembali. Itu juga bisa bermakna nasihat. Yang ketiga, kata Imam Nawawi, bisa juga bermakna bersihnya ucapan dari dusta, kejujuran kita, ya, kedekatan kita kepada Allah, itu juga bisa merupakan sebuah nasihat. Kata-kata nasihat banyak sekali, ya, makna kata nasihat banyak sekali dituangkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh, Surah At-Taubah ayat 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alal du'afa'i wala 'alal mardha wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna haraju. Idza nashahu lillahi wa rasulihi ma 'alal muhsinina min sabil. Wallahu ghafurur rahim. Tiada dosa lantaran tidak pergi berjihad atas orang-orang yang lemah, orang yang sakit, dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan apabila mereka berlaku nasihat, ya, berlaku jujur kepada Allah dan Rasulnya, dan seterusnya. Ayat di atas menerangkan tentang rukhsah kepada tiga kelompok untuk tidak pergi berperang, yaitu yang pertama adalah kaum yang lemah, lemah karena tua atau karena cacat, yang kedua adalah karena sakit, dan yang ketiga adalah karena tidak memiliki biaya untuk membeli kuda, kuda sebagai kendaraan perang. Tiga alasan inilah disampaikan atas dasar nasihat, yaitu jujur, ya, atas dasar kejujuran, tidak menipu. Dan di dalam tafsir Al-Wajiz, kata-kata nasihat dalam ayat ini itu diartikan sebagai bersih dari dusta, yaitu jujur. Sehingga ketiga alasan tersebut tidak boleh dipakai karena untuk mengelabui, tetapi harus jujur dalam hati. Berarti nasihat bisa berupa kejujuran. Sebagaimana dalam ayat lain, surah Al-Qasas, ayat 12. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ يَكْفُلُنَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ. Dan kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusu sebelum itu, menyusuinya sebelum itu. Maka berkata saudara Musa, saudara perempuan Musa, maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku nasihat. Ini perkataan saudara Nabi Musa kepada keluarga Fir'aun. Ya, ditunjukkan, maukah kamu aku tunjukkan orang yang akan menyusui bayi ini dan orang itu mempunyai perilaku atau sifat nasihat. Dalam tafsir Al-Muyassar, kata nasihat ya dalam ayat ini diartikan dengan kasih sayang. Ya, rasa kasih sayang. Dan mungkin banyak sekali makna-makna nasihat di dalam Al-Quran. Pendengar rahimakumullah, rasa kasih sayang, ya, kebersihan hati, dan kemuliaan akhlak ini bisa menimbulkan, ya, nasihat, rasa nasihat kepada orang yang, ya, kepada orang yang bertemu dengan kebaikan akhlak dan kebeningan hati. Sebagaimana sebuah kisah yang dituturkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Mawa'id wal Majalis. Al-Mawa'id wal Majalis. Singkat cerita, ketika beliau menceritakan ada seseorang yang masuk ke rumah Malik bin Dinar. Dan orang ini ingin mencuri sesuatu. Siapa tahu ada barang yang berharga di dalam rumah Malik bin Dinar. Makanya sebagaimana pencuri-pencuri pada umumnya, malam hari sebelum subuh, sebagaimana pencuri-pencuri pada umumnya, ini beraksi. Kalau pencuri sekarang ini tidak selalu sebelum subuh, ya. Kadang ada pencuri malah siang-siang. Ini triknya. Karena kalau malam-malam sebelum subuh, petugas kambling, terutama perumahan ini lebih waspada. Orang-orang pada di rumah, ya. Tapi triknya pencuri sekarang ini, ya, ini trik yang jangan ditiru tentunya, ya. Ya. Tapi perlu diwaspadai. Itu malah siang-siang ada. Siang-siang pada saat orang kurang siaga. Atau pada waktu sholat. Pada waktu sholat ke masjid. Dan sebagainya. Wallahu a'lam. Pencuri ini masuk ke rumah Malik bin Dinar. Maka karena Malik bin Dinar ini sebelum subuh tidak tidur, beliau sholat tahajud. Karena ya mungkin rumahnya tidak besar, ya. Beliau seorang ulama, rumahnya tidak besar. Sehingga pada saat pencuri masuk, ya, Malik bin Dinar pun merasakan ada seseorang yang masuk rumahnya tanpa diundang. Maka beliau pun agak mempercepat sholatnya, memperingkas waktu sholatnya, selesai, selesai sholat, setelah salam, Malik bin Dinar pun berkata, wahai seseorang atau saudaraku yang bertamu tanpa diundang, semoga engkau dalam pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena engkau mau mencuri rumahku sementara di rumahku tidak ada apa-apa. Rumah yang sangat sederhana. Tidak ada harta benda yang layak untuk dicuri. Maka dengan kebersihan hati, dengan ketulusannya, keikhlasan, kejujurannya, Anas Malik bin Dinar pun berkata, melanjutkan perkataannya, karena engkau sudah masuk rumah, jangan sampai keluar rumah tanpa membawa hasil, ya, tanpa membawa faedah. Maka kesinilah, ya, wahai tamu yang tidak diundang, kesinilah aku tunjukkan, kata Malik bin Dinar, aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik dari dunia seisinya. Maka orang, ya, yang berniat ingin mencuri pun karena terkesima dengan kesopanannya, terkesima dengan kebaikan hatinya. Coba kalau kita malam-malam didatangi pencuri, ya, kita tahu ada pencuri, mungkin kita langsung, ya, ngambil golok mungkin kita, iya, Ustaz. Atau kita langsung ngambil apa gitu, atau minimal kita teriak-teriak begitu. Karena mungkin di dalam hati kita, ya, dalam hati kita penuh dengan suuzon, ya. Langsung yang kita ingat harta kita. Langsung yang kita ingat adalah kejelekan orang lain. Sementara Malik bin Dinar pada saat ada orang yang diyakininya mau mencuri, langsung yang dia ingat adalah apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak keburukan orang, ya. Tidak suudzon kepada orang, tetapi langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membolak-balikkan hati. Mungkin beliau berpikir, belum tentu orang yang masuk dalam rumahnya ini lebih buruk. Belum tentu orang yang masuk dalam rumahnya ini adalah ahli neraka. Tetapi pikirannya jauh, beliau seorang ulama yang hatinya bersih, ya, yang ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka singkat cerita, orang yang awalnya, ya, ingin mencuri pun diajak sholat 2 rakaat. Subhanallah. Ingin mencuri ternyata diajak sholat 2 rakaat. Yang mengajak adalah ahlul bait, orang yang punya rumah. Maka karena dengan kemuliaan hati Malik bin Dinar ini, orang ini pun sholat 2 rakaat. Dan setelah sholat 2 rakaat, singkat cerita, ingin melanjutkan lagi, menambah sholatnya karena kenikmatannya. Kenikmatan sholat di rumah Malik bin Dinar. Sampai besoknya pun dia ingin puasa dan ingin menetap, ya, selama 2-3 hari. Dan menetaplah dia 2-3 hari. Dan sampai dia tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar AM774 kHz Ismail Radio, kadang kemuliaan seseorang, mulianya seseorang, kebeningan hati yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini juga bisa berupa nasihat. Ya, berupa nasihat. Akhlak kita pun, ya, akhlak kita di masyarakat, akhlak kita di antara teman-teman kita itu juga menjadi nasihat yang ampuh, kadang melebihi nasihat apa-apa yang kita ucapkan. Kadang melebihi akhlak baik kita, melebihi nasihat dengan ucapan-ucapan hikmah kita. Kadang begitu. Pendengar rahimakumullah, kita mungkin sering mendengar sebuah hadis, ya. Perintah nasihat dalam hadis. Walaupun tidak apal lafadznya, setidaknya pernah mendengarnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. An Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasiha, ad-din adalah nasiha, agama adalah nasihat. Kulna liman, maka para sahabat bertanya, kulna liman, nasihat kepada siapa? Qol, Rasulullah SAW melanjutkan, lillahi, kepada Allah, wali kitabihi, kepada kitab Allah, wali rasulihi, kepada rasulnya, wal a'immatil muslimin, kepada pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan kepada rakyatnya. Hadis ini mengajak kita agar kita memiliki nasihat kepada Allah, kepada rasulnya, pemimpin umat Islam, ya, dan rakyatnya secara terperinci. Nasihat itu nasihat kepada Allah. Karena waktu juga terbatas, kita sedikit akan merinci. Nasihat kepada Allah artinya adalah bertauhid kepadanya, mengimani asma dan sifatnya, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, kita mensyukurinya atas apa nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Membenci apa yang dibenci Allah, menyukai apa yang disukai Allah, dan lain sebagainya. Nasihat kepada kitab, kita beriman kepada Al-Quran. Subhanallah, Al-Quran adalah satu-satunya tulisan atau kitab yang bisa dihafal sampai per hurufnya. Al-Quran adalah satu-satunya kitab atau bacaan yang diatur intonasinya, panjang pendeknya, di mana harus berhenti, di mana harus melanjutkan setelah kita berhenti. Tipis tebal hurufnya yang kita baca. Dan tidak seorang pun, tidak cerdik cendekiawan pun yang bisa merubah satu huruf, melainkan langsung bisa diketahui para hafid-hafid Al-Quran. Diterjaga bacaannya. Satu-satunya kitab yang menjadi sumber ribuan bahkan jutaan jilid buku-buku, ya, tulisan-tulisan para ulama yang tidak akan pernah habis. Ya, Al-Quran. Belum maknanya luar biasa. Semakin digali, semakin dalam, semakin banyak yang belum kita ketahui, saking dalam maknanya. kita sangat percaya, beriman, apa-apa yang ada dalam Al-Quran adalah benar. Nasihat kepada Rasulnya, mengimani ya, apa yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara kita mempelajari. Mempelajari ya, tentunya semampu kita. Di mana ada majelis ilmu, kita buru. Agar karena kita ini umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih mengenal beliau, yaitu dengan ajaran-ajarannya. Kita mencintai, ya, mencintai siapa yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita membenci apa-apa yang dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berusaha berakhlak ya, sesuai dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita tahu? Bagaimana kita tahu cara benci, cara suka, cara berakhlak sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentunya kita berusaha mempelajari, mempelajari apa-apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat kepada pemimpin umat Islam. Pendengar AM 774 kHz Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nasihat kepada pemimpin umat Islam yaitu membantunya dalam menegakkan akhlak yang mulia. Mengingatkan pemimpin kita pada saat pemimpin kita lalai. Entah itu pimpinan RT, RW, Pak Lurah, sampai kepada Presiden. Kalau pemimpin namanya manusia itu ada kelalaian, kita ingatkan. Kita nasihati semampu kita. Dengan kita menginginkan kebaikan mereka ya, kita dan kita bersama. Kita menasihati, kita mengingatkan karena Allah. Sehingga apapun yang kita ucapkan, kita lakukan ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu diterima atau tidak? Mungkin demikian kita break sesaat. Baik, tentunya masih akan kita lanjutkan kuliah subuh kita pada pagi hari yang cerah ini. Sebelumnya kami hadirkan yang satu ini dulu. Dan kepada sahabat Smile Radio yang ingin bertanya nantinya dapat disampaikan di 021-8499-4343 dan 021-8497-0055. Sekali lagi 021-8499-4343 dan di nomor 021-8497-0055. Dan untuk pesan singkat bisa disampaikan di nomor 0896-1477-4774. Sekali lagi 0896-1477-4774 dengan format nama, spasi alamat, spasi pertanyaan. Setelah itu, dengarkan yang satu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, selamatnya Pak atas kelahiran putra Bapak yang pertama. Syukron, syukron, jazakumullah khairan. Tapi, jangan lupa anaknya diakikahkan belum? Akikah? Bagaimana caranya Pak? Nah, menurut hadis Nabi mengatakan Wa'an Aisyata radiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrum an yu'aqqa 'anil ghulam syatani mukafi'atan wa 'anil jariyati syah. Rawahu Tirmidzi wa shahahahu. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka agar berakikah dua ekor kambing yang sepadan umur dan besarnya untuk bayi laki-laki dan seekor kambing untuk bayi perempuan. hadis sahih riwayat Tirmidzi. Terus di mana akikahnya, Pak? Saya sarankan sebaiknya akikahnya di Akikah Assalam aja. Akikah Assalam menyediakan hewan kurban dan akikah lengkap, siap saji dengan harga yang terjangkau. Untuk informasi, hubungi Bapak Agung Assalam Akikah, Jalan Bantar Gebang Setu Gang Makam, RT 01 RW 02, Padurenan, Bantar Gebang, Bekasi Timur. Telepon 0815-1429-5993, 0812-1811-0814, dan 021-8260-9216. Sekali lagi, 0815-1429-5993 dan 0812-1811-0814. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dakwah pagi, penyejuk iman yang insya Allah menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama para penceramah Ismail Radio. Simak acaranya Kuliah Subuh AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Qur'an dari jam 5 sampai jam 6 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Qur'an. Masih bersama saya Syukri Abdullah dan narasumber kita pada pagi ini Ustaz Mustafa MA. Dan kita masuki pada sesi tanya jawab. Sekali lagi kami sebutkan di nomor 0218499 4343 dan di nomor 0218497 0055. Dan untuk pesan singkat bisa disampaikan di nomor 0896 1477 4774 dengan format nama, spasi, alamat, dan pertanyaan. Terima kasih. Sebelumnya Ustaz, sebelum kita berikan kesimpulan, ada sebuah pertanyaan Ustaz. Terkadang kita mengenai nasihat ini Ustaz, antara sesama kita misalnya. Terkadang kita memberikan nasihat, tetapi yang diberi nasihat berkata, urus sajalah dirimu terlebih dahulu, sementara dirimu saja belum beres gitu. Jadi untuk menghadapi kondisi seperti ini, bagaimana sikap kita, Zat? Sementara kita tahu bahwa di surah Al-Asr, Zat, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Iya. Jadi nasihat ini kan luas, sebagaimana yang sudah kita bahas tadi. Kadang akhlak kita, kebaikan akhlak kita itu menjadi nasihat yang ampuh. Tidak selama nasihat itu harus diucapkan, ya, dengan kata-kata yang manis, dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak selamanya begitu, tetapi mungkin dengan akhlak kita itu sebagai nasihat. Bahkan kafah bil mauti nasihat, kematian, kita melihat suatu kematian itu pun bisa menjadi nasihat. Adapun yang kita ucapkan kepada teman kita, kerabat kita, ya, yang mana kita ingin kebaikan pada mereka dan mereka pun menjawab seperti itu, ya, laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi may yasha. Bukan kita yang memberi hidayah. Hidayah itu hanya dari Allah. Kita cuma menyampaikan saja. Sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Nabi Nuh, Nabi Syu'ab dan lain sebagainya. Hanya menyampaikan kepada umatnya. Kita pun hanya menyampaikan kepada teman kita. Itu merupakan kewajiban kita. Dan seterusnya, wallahu a'lam. Allah yang beri keputusan. Demikian. Baik, Ustaz. Kemudian tadi Ustaz mengenai ini Ustaz. Malik Anas bin Malik Dinar ketika pencuri datang ke rumahnya, kemudian beliau ajak untuk sebuah kebaikan, yakni dengan mengajak sholat. Jadi bagaimana dengan wallahu alam dengan pencuri sekarang? Masya Allah, kalau diajak sholat ini pencuri, yang namanya pencuri dari dulu sampai sekarang ini ya 11-12 sebenarnya. Ya betul, pencuri ya. Penjahat dari dulu sampai sekarang ya cuman pergantian lakon saja. Ya, tetapi hakikatnya sama. Ini cerita tadi yang kami ungkapkan, kami sampaikan, menunjukkan tingkat ya ketawadhuan, ya tingkat keimanan Malik bin Dinar dibandingkan kita. Itu loh, ya. Karena kebersihan akhlaknya, kebaikan akhlaknya, kebersihan hatinya, hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada pencuri, maka beliau bersikap seperti itu, gitu. Nah, apakah kita bisa bersikap seperti itu? Ya, kita kembali kepada diri kita sendiri. Ya. Kita takutnya kepada Allah ini lebih tinggi atau lebih rendah daripada ketakutan kita kepada pencuri. Ini luar biasa. Dan cerita tadi, semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Mungkin begitu. Iya, syukran jazakumullah khairan, Ustaz. Semoga kita bisa meneladani dari kisah tersebut. Begitulah ya, seorang pencuri yang datang, kemudian dia tidak takut apapun, hanya teringat keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya Ustaz ya. Makanya kebaikan seseorang ya dan kemuliaan akhlak ini bisa merubah sesuatu yang jahat jadi baik, ya. Bisa melunakkan hati yang keras, bisa menjadi lembut. Ini dengan kebaikan akhlak kita. Ya. Perkataan yang ikhlas tentunya beda dengan perkataan yang tidak ikhlas, walaupun intonasinya sama. Ya. Sayang kita kepada anak, sepandai-pandainya anak kita, kita menasihati, ya, kita menegurnya dengan sangat ikhlas, tentunya lebih masuk ke hati, lebih diresapi daripada kita sambil lalu saja menegurnya. Mungkin begitu. Dari hati ke hati, Ustaz ya. Iya, iya. Baik, kepada para sahabat Ismail Radio, sekali lagi kami sampaikan bagi Anda yang ingin bertanya di nomor 021-8499-4343 dan 021-8497-0055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp bisa di nomor 0896-1477-4774. Sebelum kita tutup, Ustaz bisa memberikan kesimpulan dari kajian subuh pada pagi hari ini, Ustaz? Iya. Pendengar AM774 kHz Ismail Radio, dari kesimpulan yang telah kami sampaikan tadi, kami sebagai narasumber mengajak kepada pemirsa dan terutama dari kami pribadi untuk berakhlak mulia, ya. Hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa-apa yang kita ucapkan itu adalah perkataan yang baik, apa-apa yang kita sampaikan perkataan yang dalam rangka mengajak kebaikan dan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita menjadi orang yang saling memberi nasihat, ya, saling mengingatkan kebaikan. Karena tajamnya duri-duri penyesat dari setan pada saat ini, kita membutuhkan partner, teman yang selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala demi kebaikan dunia dan akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazakumullah khairan, Ustaz, atas apa yang telah disampaikan pada pagi yang cerah ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berakhlak baik, sehingga orang-orang di lingkungan kita ternasihati dan termotivasi untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya, Ustaz, ya. Insyaallah. Baik, saya Syukri Abdullah, amin undur diri di hadapan Anda. Dan syukran jazakumullah khairan atas partisipasinya kepada para sahabat Ismail Radio. Tetaplah bersama kami di AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.